Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.